Jika ada seorang yang sudah talak tiga tapi memaksa melamar kembali, pertanyaan pertama, apakah cukup hanya dengan bertobat kepada Allah untuk menikah kembali dengan wanita yang telah ditalak itu? Yang kedua, apakah seorang wali yang menikahkannya terkena dosa? Dan yang ketiga, jika dinikahkan kembali, apakah keduanya kemudian berada dalam kemaksiatan walaupun si pria sudah menyatakan tobatnya? Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Taubat bainahu wa bainallah, bainahu wa bainar rabbuh. Adapun taubat urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk masalah nikah ini ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Kalau sudah talak tiga, maka tidak mungkin bisa dirujuk kembali sampai si wanita ini menikah dengan orang lain dan qadarullah terjadi perceraian kembali, baru bisa kembali pada suami pertamanya. Barakallahu fikum. Dan itu tidak bisa direncanakan, tidak boleh direncanakan. Ini berbisik pada seorang laki-laki, nikahilah mantan istri saya itu sebentar saja, setelah itu ceraikan kembali, saya akan kasih uang supaya dia bisa rujuk. Maka demikian dicerca oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan orang seperti ini dikatakan Taisul Musta'ar. Taisul Musta'ar adalah kambing pejantan bayaran. Ini hinaan dan cercaan. Artinya yang demikian tidak boleh dilakukan. Sehingga kalau qadarullah wanita tadi nikah dengan orang lain kemudian cerai kembali, maka baru bisa kembali. Kalau tidak, tidak bisa. Karena ini bainnya bain kubro. Bain kubro itu adalah talak bain yang tidak mungkin bisa kembali lagi. Barakallahu fikum. Maka kalau dipaksa, dilanggar, walaupun sudah taubat, urusan taubat ketaubat dari kedoliman-kedolimannya, tetapi hukum tidak berubah. Barakallahu fikum. Maka siapa yang melanggar ini akan terkena dosa tentunya. Barakallahu fikum. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah jika kita ceritakan berkeluh kesah musibah atau sakit yang kita alami kepada istri agar bisa mendapat perhatian atau pengertian, termasuk ketidaksabaran? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Maka tidak selalu orang menceritakan musibah itu sebagai sesuatu yang menunjukkan tidak sabar. Kadang-kadang seseorang menceritakan musibah yang menimpa dirinya untuk pelajaran bagi orang lain, misalnya. Dan kadang-kadang juga seseorang menceritakan musibahnya untuk meringankan beban orang lain. Misalnya orang lain kena musibah, kemudian ada yang menengoknya dan berkata, dulu saya tertimpa musibah lebih dari ini. Begini, kamu itu tidak berat, ringan. Ini maksudnya untuk meringankan beban mental dari orang yang terkena musibah tadi. Maka yang demikian bukan sama sekali menunjukkan kalau dia tidak sabar. Demikian pula seseorang mengeluh pada istrinya agar istrinya mau membantunya atau melayaninya, maka itu suatu yang wajar dan lumrah. Rasulullah SAW ketika sakit, beliau menyatakan, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha di depan Rasulullah SAW memegang kepalanya dan menyatakan, wa ra'sah, duhai sakitnya kepalaku, maka Rasulullah SAW menyatakan, bahkan aku ya Aisyah, bahkan aku pun warasa, aku pun sakit kepalaku. Yang demikian tidak mengapa, barakallahu fikum, tidak menunjukkan kalau dia tidak sabar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.